بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fillah na'azakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak dan beliau mensahihkannya. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan dalam petikan ucapan beliau, fa inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Maknanya barakallahu fikum, al-haq, kebenaran yang datang dari Allah azza wajal dan juga rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haq wadih. Al-haq itu jelas, gamblang, bercahaya, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit. Bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa-masa nubuah, jelas. Pada masa-masa pasca nubuah, kenabian, jelas. Pada masa-masa zuhurul haqqi wa sunnah, tampaknya, tampilnya al-haq dan sunnah Rasulullah SAW, jelas. Bahkan barakallahu fikum, pada ayyamul fitan, di hari-hari penuh dengan fitnah, dikala fitnah melanda dengan dahsyatnya, al-haq itu wadih, jelas. Gamblang, al-haq itu ada cahaya padanya. Yang dengan itu barakallahu fikum, kita bisa mengenali mana yang hak, mana yang batil. Terutama di masa-masa fitnah yang memang seringkalinya tersamarkan di masa-masa itu antara yang hak dengan yang batil. Ikhwan fillah azzakumullah, ada beberapa alamat, tanda-tanda, ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama una untuk mengenali al-haq dan ahlul haq, mengenali yang al-batil dan ahlul batil pada ayyamul fitan, pada masa-masa fitnah atau ketika fitnah melanda. Ini penting untuk kita jadikan sebagai pegangan dan patokan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ikhwanuddin azzakumullah, al-ulfah, kecondongan hati, as-suhbah, pertemanan dan persahabatan. Al-ulfah was-suhbah, kecondongan hati, pertemanan, persahabatan. Ini sesuatu yang sifatnya alami. Orang baik akan bersahabat dengan orang baik. Orang baik hatinya akan condong kepada orang baik. Orang jelek akan bersahabat dengan orang jelek. Orang buruk hatinya akan condong kepada orang yang buruk. Muslim senang dengan muslim, kafir senang dengan yang kafir, saleh dia akan condong bersahabat dengan yang saleh, fasik dia akan condong bersahabat dengan yang fasik, sunni akan condong dan bersahabat dengan sunni, hizbi akan condong dan akan bersahabat dengan hizbi. Sesuatu yang alami, tidak mungkin bisa direkayasa atau dibohongi atau ditutupi. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya arwah, roh-roh itu satu pasukan yang menyatu. Fama ta'arafa minha talaf. Yang saling mengenal akan menyatu hatinya. Wama tanakara minha ikhtalaf. Dan yang tidak saling mengenal akan berselisih, akan berbeda kecondongan hatinya. Ini nasul hadis yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan al-ulfah. Al-ulfah, kecondongan hati, pertemanan, persahabatan. Juga dengan sabda Rasulullah SAW yang lain, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini nas hadis memerintahkan kita untuk selektif dalam mencari sahabat, mencari teman. Sebab kita dinilai dari sahabat kita. Kita dinilai dari teman dekat kita. Agama kita, akidah kita dipertaruhkan terkait dengan bab persahabatan. Kalau sahabat kita baik, agama kita akan baik insyaallah. Kalau temannya kita jelek, dikhawatirkan agama kita yang akan rusak. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah satu alamah. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, bagaimanapun bentuk fitnahnya yang melanda, Ahlu sunnah wal jamaah akan selalu bersama dengan ahlu sunnah. Kecondongan hatinya kepada ahlu sunnah, pertemanannya, persahabatannya dengan ahlu sunnah, Dia akan pilih, dia akan selektif dalam bab ini. Tidak sembarangan. Hanya dengan ahlu sunnah, orang-orang yang masyhur dikenal dengan sunnahnya, dengan manhajnya yang lurus, pemahaman salaf, dikenal dengan akhlaknya, adabnya, akan condong ke sana. Ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, di masa-masa fitnah melanda, ini menjadi alamah fadhihah. Bahasanya ikhwan, cara, ciri dan tanda-tanda yang membongkar seseorang. Ada sunni ataukah bukan? Sunni ataukah bukan? Ada fatan ataukah bukan? Lihat kemana kecondongannya. Dia condong kemana? Dia bersahabat dengan siapa? Dia berteman karib dengan siapa? Dia singgah kemana? Dia ziarah kemana? Dia ta'awun dakwah dengan siapa? Siapa yang datang kepada dia? Siapa yang ta'awun dakwah dengan dia? Siapa yang menyambut dakwahnya? Itu sebetulnya ulfah, kecondongan hati yang tidak mungkin direkayasa. Ashabul ahwa'i wal bid'ah ahlul fitnah, mereka mungkin bisa menyembunyikan penyimpangannya, menyembunyikan pahamnya, fikrohnya, mungkin. Apalagi di masa-masa lalu sunnah mendominasi, atau sunnah mendominasi, mungkin dia sembunyikan. Tapi tidak akan bisa disembunyikan dari yang satu ini. Barakallahu fikum. Sebagian salaf menyatakan, mereka menyatakan, yatakatamu ashabul ahwa'i kulla syai' illa suhbata wal ulfah. Ahlul bid'ah, ashabul ahwa', berupaya menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka, kecuali persahabatan mereka dan kecondongan hati mereka. Tidak bisa disembunyikan. Datang asar dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan sebagian ulama salaf yang lain di masa itu. Mereka menyatakan, man satara anna bid'atahu la takhfa alaina ulfatuhu. Ulfatuh. Siapa saja yang berusaha menyembunyikan dari kami penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, tidak akan tersamarkan atas kami kecondongan hatinya, persahabatannya, pertemanan karibnya, tidak bakal samar. Karena masalah hati tidak mungkin dibohongi. Ahlu fitnah kumpul dengan ahlu fitnah, ahlu sunnah kumpul dengan ahlu sunnah. Bahkan ada athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari Abu Darda dan juga sebagian sahabat yang lainnya, sampai menyatakan, lau kana fil masjidi mi'atu mu'min illa wahidun munafiq. Kalau seandainya di sebuah masjid ada 100 orang, semuanya mukmin, satu yang munafik. Thumma ja'a munafiqun. Lalu datang seorang munafik dari luar. Lala ja'a ilaih. Yang munafik ini otomatis dia akan langsung merapat bergabung dengan yang munafik tadi. Pun juga sebaliknya. Kalau seandainya di masjid itu ada 100 munafik, satu yang mukmin, masuk seorang yang mukmin dalam masjid, dia akan langsung merapat kepada yang mukmin tadi. Barakallahu fikum. Itu ulfah. Ini alamah fadhihah. Tanda-tanda, ciri-ciri yang membongkar jati diri seseorang. Maka kita akan bisa menilai, ini orang yang terfitnah, ini orang yang terpapar syubhat, ini orang yang terpapar paham-paham radikal. Dia telah berubah. Dulunya di atas sunnah, sekarang dia fitnah. Dari ulfahnya ini. Kemana dia sekarang persahabatannya? Kemana dia sekarang pertemanannya? Siapa yang datang ke tempatnya? Siapa yang ta'awun dakwah dengannya? Siapa yang menyambut dakwahnya? Siapa yang hadir dengan nyaman, dengan tenang di tempatnya? Itu bisa diketahui. Ini di atas sunnah, yang ini bukan. Barakallahu fikum. Fa inna 'alal haqqi nura. sungguh di atas al-haq itu ada cahaya. Walaupun ahlu sunnah itu minoritas sedikit di tengah-tengah umat yang sedemikian rupa keadaannya, walaupun dakwah mereka, dakwah sunnah, dalam kondisi tidak mendominasi, terkalahkan oleh barakallahu fikum da'awatun hizbiyah, tetap ada cahayanya di situ. Akan terus di atas bimbingan al-haq, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, akan nampak pada kecondongan hatinya, akan nampak pada persahabatannya, akan nampak pada pertemanannya. Barakallahu fikum. Ini poin pertama. Pegangi baik-baik. Pegangi baik-baik. Ini akan membongkar segala sesuatunya. Biasanya barakallahu fikum, ciri-ciri ini membongkar orang-orang yang memiliki kegagalan-kegagalan dalam beragama di masa lalu, atau dia menyimpan sebuah paham yang tidak bisa dia keluarkan karena dominasi sunnah di sekitarnya. Akan muncul bersamaan dengan fitnah yang terjadi dari ulfah tadi, kecondongannya tadi, persahabatannya tadi. Barakallahu fikum. Akan nampak ahlul fitnah akan terus menyerang ahlu sunnah. Dia merasa nyaman dengan ahli fitnah yang lain, merasa nyaman dengan hizbiyin yang lain. Yang disalahkan selalu ahlu sunnah, yang dibela adalah ahlul fitnah. Namanya ulfatun wasuhbatun. Barakallahu fikum. Yang kedua ikhwan fillah azzakumullah, ialah diantara ciri-ciri yang kedua, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Beliau di kalangan ahli hadis dikenal dengan Abu Bakar bin Ayyash, masyhur dengan kunyahnya. Beliau seorang qari, ahli qiraah. Di kalangan ahli qiraah dikenal dengan nama Syu'bah. Beliau yang punya qiraah Syu'bah. Beliau menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang manis sunni, siapa yang dimaukan dengan sunni, ahlu sunnah itu? Beliau mengatakan, as-sunni alladhi idza dzukirat hadhihi al-ahwa la yata'assabu li syai'in minha. Seorang sunni ialah seseorang yang apabila dijelaskan, dipaparkan, dijabarkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada ini, dia tidak fanatik kepada salah satunya. Dia tidak akan membela salah satunya. Hada sunni. Karena dia paham di antara prinsipnya al-sunnah ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Menjelaskan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bayanul haq, menerangkan yang hak untuk diikuti. Bayanul batil, menerangkan yang batil untuk dihindari. Itu prinsip utama pada da'watul anbiya wal mursalin, juga dakwahnya salafun salihin. Cirinya seorang sunni ketika disebutkan, dipaparkan penyimpangan-penyimpangan paham ilmiah, demikian, demikian, demikian, dia support. Tidak akan sedikit pun dia ta'assub, fanatik, membebek, membela pemahaman yang menyimpang tadi. Dengan berbagai macam nada-nada yang sumbang atau kata-kata miring atau semisalnya. Tidak ada. Ketika dijelaskan, dijabarkan sebuah pemahaman yang menyimpang, ideologi yang menyesatkan dengan ilmiah, dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan, dan fatwa-fatwa para ulama, kok ternyata ada orang yang komplain. ada orang yang enggak suka, ada orang yang merasa enggak nyaman, ketahuilah dia termasuk orang tadi, dia termasuk yang terpapar pemahaman tadi. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Yang kita bahas misalkan, yang kita bahas sekarang ini, kita membahas dan menjabarkan tentang pemahaman Khawarij, kaum teroris radikalis. Kita jabarkan, kita terangkan bagaimana pemahaman mereka, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana gerakan-gerakan mereka, disebutkan dengan ilmiah. Ada yang komplain, ada yang komplain, apa tidak ada tema yang lain, buat pembahasan yang umum saja, bahas syukur nikmat ke, sabar atas musibah ke, tobat dari dosa ke, talabul ilmi ke, kan manfaat gitu. Gunanya apa membahas masalah yang seperti ini? Ini jangan dianggap sepele, justru kita bertanya-tanya. Lah ada apa Anda komplain terkait dengan menjabarkan pemahaman orang yang menyimpang? Kalau yang kita jelaskan, yang kita paparkan itu bukan orang yang menyimpang, kita menghibai seorang ahlu sunnah, Anda bisa komplain. Keliru itu ahlu sunnah, jangan dikomplain, jangan dihibai. Lah ini yang dibicarakan, yang disepakati oleh para ulama una sebagai pemahaman yang radikal, pemahaman yang menyimpang, kaum Khawarij. Ada apa Anda komplain? Pertanda ini orang ada kecondongan ke sana. Hati-hati. Ada kecondongan ke sana. Atau kecondongan kepada pemahaman yang melembekkan perkara prinsip. Pemahaman mumayyiz. Kalau sang pembicara menjabarkan tentang Anda pribadi, Anda bisa komplain, salah saya apa? Kok saya dibongkar tentang keadaan saya? Lu kita lagi menjelaskan kaum Khawarij, menjelaskan kaum teroris radikalis, kok malah Anda yang komplain? Tantangannya besar. Seorang Sunni tidak bakal seperti itu, karena dia ngerti itu kewajiban agama. Ini juga demikian, sesuatu yang subhanallah alami, keluar dengan sendirinya statement-statement seperti itu, statement-statement yang membongkar isi hatinya, membongkar kecondongan hatinya, membongkar jati diri manhajnya, prinsipnya. Lain halnya kalau yang berbicara tadi tidak ilmiah, caci maki, cuman caci maki, mencela, dan segala macam, tidak ada ilmiah sama sekali. Dia komplain bukan terkait dengan orang yang dibahas, tapi cara penyampaiannya, cara pembahasannya, lain pembahasan. Bukan dia komplain terkait dengan yang dibahas, gitu loh. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Dari yang saya sebutkan tadi, dari Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hati-hati, ini semua membongkar jati diri. Fa inna 'alal haqqi nura, di atas al-haq itu ada cahayanya. Barakallahu fikum. Kita bisa mengetahui ini ahlul haq, ini ahlul batil, ini ahlu sunnah, ini ahlul bidah, dengan cara yang kedua ini. Dengan cara yang kedua ini. Barakallahu fikum. Yang pertama kecondongan hatinya, yang kedua dia membela orang-orang yang menyimpang, membela pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menyalahkan, menyudutkan ahlu sunnah wal jamaah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan ilmiah, bukan dengan caci maki. Tanda-tanya besar. Ada apa dengan Anda? Kita lagi membahas misalkan kaum Syiah, kok Anda komplain? Kita lagi membahas kaum Khawarij, kok Anda komplain? Kita lagi membahas orang-orang yang menyimpang dalam perkara akidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya, kok malah Anda komplain enggak nyaman? Ada apa dengan Anda? Jawabannya, Jawabannya, ada yang tidak beres pada ideologi Anda. Barakallahu fikum. Itu di masa fitnah kayak apapun, dalam kondisi fitnah melanda dengan derasnya kayak apapun, kita bisa menyibak cahaya al-haq itu dari poin-poin tadi. Nah, terkadang dari postingan-postingan. Barakallahu fikum. Terkadang dari status-status. Gitu ya, pasang status. Terkadang dari banyak orang yang ada. Yani jadi tanya gitu. Ada apa ini orang? Barakallahu fikum. Naam, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum terkait dengan alamatul haq, tanda-tanda kebenaran, cahaya kebenaran yang bisa kita lihat walaupun di masa-masa fitnah yang begitu deras, fitnah yang begitu melanda. Ikhwanul tinazakumullah, ini kita sebutkan sebagai mukaddimah. Barakallahu fikum, kewajiban kita dalam semua kondisi adalah selalu istiqomah di atas kebenaran. Selalu berupaya mencari kebenaran. Selalu berupaya berpegang dengan kebenaran. Dalam kondisi apapun harus senantiasa di atas kebenaran. Itu kunci ketentuan utama kita selamat dari semua fitnah yang ada. Terkadang bagi sebagian kita al-haq wadih, jelas gamblang. Dengan ilmu yang dia miliki segala, jelas dia ngerti ini yang hak, ini yang hak, ini yang batil. Tapi ada kalanya samar. Dan ini yang sering terjadi pada sebagian ikhwan, tentu banyak ikhwan kita di masa-masa fitnah yang begitu melanda, lagi panas-panasnya sebuah fitnah, bingung kadang mereka ini. Enggak usah bingung. Lihat dua poin tadi. Ini larinya kemana? Larinya kemana? Kecondongan hatinya. Larinya kemana persahabatannya? Siapa yang bergabung dengan mereka? Yang kedua terkait dengan masalah yang kedua tadi itu. Ketika disampaikan, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan ilminya, mendukung ataukah komplain? Mendukung ataukah komplain? Barakallahu fikum. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Yohanafitina azakumullah. Pembahasan kita yang kali ini mau diangkat adalah di kala fitnah melanda, banyak sekali korban-korban fitnah. Pembahasan kita adalah kenapa mereka terjatuh dalam fitnah. Kenapa mereka, dia, kalian, kita, masing-masing orang, gak ada yang merasa aman. Kenapa seseorang itu terjatuh dalam fitnah? Kenapa? Ikhwanul tina azakumullah, jawabannya panjang. Dikarenakan asbabnya panjang. Kita bisa klasifikasi untuk memudahkan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, yang tidak mungkin dilepaskan ialah syai'un qaddarahullah. Tayyib, sesuatu yang memang Allah takdirkan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kullu syai'in biqadarillah. Segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Orang sesat, orang lurus, orang alal haq, alal batil, orangnya benar, tidak, itu semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama kali disebut dengan sababun samawi. Sabab di luar kemampuannya manusia. Sudah, itu semuanya adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan ini yang sesat, ini yang tidak. Ini yang ahlu sunnah, ini yang bukan. Ini yang ahlu hak, ini yang tidak. Ini yang aman dari fitnah, selamat dari fitnah, ini yang masuk dalam jurang fitnah. Syai'un qaddarahullah. Ini nomor satu ya. Barakallahu fikum. Kenapa kok fulan terkena fitnah? Kenapa dia? Ya qaddarullah masyafal. Semua apa lagi? Dia sudah masuk dalam jurang fitnah. Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Adapun yang berikutnya terkait dengan sebab di tengah-tengah mereka sendiri. Yang kedua adalah barakallahu fikum, terkait dengan kondisi zaman. ya, terkait dengan kondisi zaman. Ini sebab yang di zaman kita sekarang ini bisa dikatakan termasuk yang mendominasi. Seseorang berjatuhan, bergelimpangan di dalam arus fitnah yang begitu deras ketika dia melanda, di antara sebab paling utama adalah kondisi zaman. Kita bisa menyebutkan poin-poinnya. Yang pertama adalah kita sekarang ini hidup pada zamanul ghurbah, masa-masa terasingnya Islam, bahkan lebih daripada itu masa-masa terasingnya sunnah Rasul, bahkan lebih daripada itu masa-masa terasingnya manhaj salaf di tengah-tengah orang di sekitarnya. Gharib, aneh dan asing al-haq itu. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Amr, juga Abu Darda, Abu Umamah, Anas bin Malik dan yang lain-lainnya. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba." Islam muncul dalam keadaan asing dan kelak nanti akan kembali sebagaimana semula asing lagi. Beruntunglah bagi orang-orang asing. Ini kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini hidup di zaman ini, jauh dari masa nubuah, jauh dari masa kenabian, mungkin sudah dekat dengan kiamat. Terlalu banyak tanda-tanda kiamat terjadi, bahkan sudah terlampaui terjadi. Ini berpengaruh. Susah sekali, sulit sekali bagi seseorang itu bertahan di atas al-haq dalam kondisi al-haq ini diasingkan tengah-tengah masyarakat. Keislamannya diasingkan tengah-tengah masyarakat. Dia memegangi sunnah Rasul diasingkan tengah-tengah masyarakat. Dia istiqomah alal haq diasingkan tengah-tengah masyarakat. Lingkungan tidak mendukung, kecuali yang memang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, ditegarkan, dikokokkan alal haq. Itu anugerah dari Allah Azza wa Jal. Umumnya orang tidak kuat. Konsekuensinya besar ketika dia memegangi kebenaran ini, itu artinya dia melawan arus fitnah. Konsekuensinya sangat besar. Dia harus dimusuhi oleh banyak orang, dimusuhi oleh masyarakatnya mungkin, bahkan mungkin dimusuhi oleh keluarganya sendiri mungkin, orang dekatnya mungkin. Kehilangan dunia barangkali, kehilangan harta barangkali, kehilangan tahta barangkali. Karena resiko dan konsekuensi memegangi al-haq ini di masa-masa asing seperti ini. Sehingga tidak heran ketika muncul sebuah fitnah, apalagi dengan derasnya, banyak yang terbawa arus. Kondisinya seperti itu. Fallahul musta'an. Poin kedua yang bisa kita sebutkan terkait dengan kondisi zaman ialah fasadul zaman fi akhir zaman. Memang sunnatullah pada hamba-hambanya, zaman itu ketika semakin akhir, semakin banyak kerusakan-kerusakan padanya, semakin banyak kejahatan-kejahatan padanya. Dalam Sahih Bukhari dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah beliau mengatakan, "Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu an fashakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj." Kami para tabi'in pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kami mengadukan, mengeluhkan kepada beliau apa yang dialami oleh kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj, sosok penguasa yang zalim ketika itu. Maka Anas bin Malik menyatakan radhiyallahu taala anhu, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, kamu mati. Demikian saya dengarkan kalimat tadi sebagai sabda Nabi kalian, Nabi kita Muhammad SAW. Ini kenyataan, real, sunnatullah pada hamba-hambanya. Zaman semakin akhir, bukan semakin bagus, semakin jelek. Orang-orangnya maksudnya. Semakin banyak kerusakan-kerusakan, semakin banyak kemungkaran-kemungkaran, semakin banyak fitnah, semakin banyak syahwat, syubhat. Kondisi gak mendukung. Banyak orang yang terpelanting dalam fitnah, terbawa, terseret arus fitnah, karena memang zamannya penuh dengan kerusakan. Barakallahu fikum. Kecuali yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga ialah barakallahu fikum, kasratul fitan, fitnahnya banyak terjadi, jumlahnya begitu banyak. Ini yang saya sebutkan di bagian mukaddimah tadi, subuh tadi. Fitnahnya banyak. Kalau cuma satu fitnah, mungkin ya, orang bisa berjuang sekuat tenaga, selamat daripadanya. Dikenali fitnah ini sampai tahu, dihindari. Mungkin. Sik mending lah. Tapi kondisi yang ada di akhir zaman seperti sekarang ini, bukan satu fitnah, tapi ragam fitnah, banyak fitnahnya. Fitnah yang ini, dia berusaha selamat, dihadang satunya lagi, depannya lagi, sampingnya lagi, terus begitu, dikitari dengan berbagai macam fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah ini, fitnah ini, fitnah itu. Masya Allah, mengitari kehidupan umat manusia. Dan mata-mata banyak, deras, dahsyat, mencekam, besar. Barakallahu fikum. Selamat dari sini, masuk ke sini. Selamat dari sini, masuk ke sini. Selamat dari sini, belum tentu. Selamat yang satunya lagi. Kasratul fitan. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang saya sebutkan di awal pembahasan sisi pertama tadi. Hadisnya Usama bin Zaid ketika Rasulullah SAW melihat tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah yang ada seperti tempat jatuhnya air hujan. Juga hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah memberitakan fitnah sangat banyak, samar seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi orang mukmin, sorenya sudah kafir, sore orang mukmin, paginya sudah kafir, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Artinya kondisi zaman dengan poin-poin tadi barakallahu fikum termasuk sabab di mana seseorang itu mudah terpelanting dalam fitnah, mudah terseret di arus fitnah. Barakallahu fikum. Ini diwaspadai, bukan kemudian pasrah. Ya udah Ustaz pasrah Ustaz, ya enggak. Harus diwaspadai. Artinya kita harus lebih ketat, lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh, lebih tabah, lebih tegar, lebih kuat ketika ada fitnah yang melanda. Yang ketiga, sebab yang ketiga orang itu terseret arus fitnah ketika melanda ialah al-hirsu ala dunia. Hubbud dunia wal hirsu 'alaiha. Cinta dunia, ambisi dunia. sabab ini khonamtina azzakumullah, satu-satunya sabab yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang tadi saya sebutkan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Beliau mengatakan di akhir riwayatnya, yabi'u dinahu bi'aradu minad dunia. Ketika menjelaskan fitnah yang begitu banyak, begitu samar, kayak potongan-potongan malam yang begitu gelap, banyak korban, di akhir hadis belum menjelaskan sebabnya. Yabi'u dinahu bi'aradu minad dunia, dia menjual agamanya dengan harta materi dunia yang sedikit. Hanya itu yang beliau sebutkan, tidak membawakan yang lainnya. Itu pertanda sabab ini sabab yang paling mendominasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada seseorang di masa-masa fitnah dibanding dengan yang lain. Ini sebabnya. Menggadaikan akidah, menggadaikan manhaj, menjual agama hanya urusan dunia. Entah itu harta benda, ataukah tahta, ataukah wanita, ataukah yang lainnya. Ternyata ambisi dunia ini khonafitina azzakumullah yang membinasakan agama seseorang. Lebih membinasakan dibandingkan dengan adanya dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi li dini. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta dan kedudukan tahta yang merusakkan agamanya. Hati-hati. Ada dua ambisi. Ambisi meraih harta, ambisi meraih kemuliaan tahta, kedudukan. Dua ambisi ini lebih membinasakan agama seseorang, lebih menghancurkan agama seseorang dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar yang menghancurkan, membinasakan domba-domba yang ada. Pemandangan yang sangat mengerikan ketika sebuah kandang di sebuah tanah lapang, banyak domba-domba di situ, dilepaskan di tengah-tengah mereka dua ekor serigala yang lapar. Dia akan dengan buasnya memakan, mencapik-capik domba-domba tadi. Wah, serigala suka dengan daging domba. Nah gitu ya. Saking senangnya untuk memangsa domba, dia ganti bulu. Serigala berbulu domba. Nah gitu ya. Untuk memangsa tadi. Pemandangan yang sangat mengerikan. Capik-capik, wah hancur itu namanya domba. Binasa mereka. Rasul mengatakan ambisi seseorang meraih harta dan tahta lebih membinasakan agamanya daripada itu. Barakallahu fikum. Ternyata sebab yang satu ini sebab yang mendominasi tidak hanya menimpa orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, yang gak mengerti agama, yang gak mengerti syariat. Bahkan disebutkan dalam nas Al-Quran, orang-orang yang mengerti agama, yang paham syariat, yang paham din, terkena fitnah, terbawa arus fitnah. Ternyata sebab yang pertama adalah ini, karena dunia. Dunia dulu baru kena syubhat. Ada sebuah ayat Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka, wahai Nabi SAW, berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ngerti ayat-ayat Allah, alim dia, paham syariat, paham agama, bukan orang abangan, bukan orang awam. Atainahu ayatina, kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, ternyata dia meninggalkan dan menanggalkan, melepaskan ayat-ayat kami tadi. Dibuang sama dia. Fa'atba'ahu syaitan, dia pun diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, dia pun akhirnya termasuk orang yang menyimpang. Allah menjelaskan di ayat yang setelahnya lagi sebabnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabatnya dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakin, Allah mengatakan walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawah. Allah menyebutkan dua sebab. Akan tetapi yang membuat dia menyimpang tadi, meninggalkan, menanggalkan, membuang ayat-ayat kami tadi, dua. Yang pertama kali disebutkan, yang nomor satu, Allah mengatakan walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi orang itu dia telah masuk ke dalam perut bumi. Tinggal lama dalam perut bumi. Maknanya katanya para ulama dalam tafsirnya adalah kinayatun an hubbid dunya wal hirsi 'alaiha. Yakni orang ini cinta dunia, ambisius dunia. Diumpamakan kayak orang yang tenggelam dalam perut bumi. Sudah. Yang apa tadi adalah dunia, dunia dan dunia. Yang pertama disebut dunia. Baru yang kedua, wataba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Namanya syubhat, pemahaman, ideologi yang radikal, yang menyimpang, mulai muncul dari dia. Saat poin pertama, dunia. Dan ini bukan menimpa orang-orang awam, tapi menimpa orang-orang yang paham syariat. Hati-hati, dunia. Baru kemudian ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, syubhat. Karena yang menyimpang ini orang yang punya ilmu, maka Allah misalkan dengan masal yang begitu hina. Allah mengatakan setelah itu, famatsaluhu kamatsalil kalbi, maka perumpamaan sosok alim yang menyimpang ini seperti kalbun. Apa kalbun? Kalbun bahasa Arab. Apa artinya kalbun? Ana khawatir salah terjemah ini. Apa artinya kalbun? Loh kok diem? Jangan kemudian ada makna lain loh ya. Al-Quran pakai bahasa Arab loh ini. Apa artinya kalbun? Oh, ngerti ini anak masalah ya Pak. Allah yang mengatakan demikian bukan kita. Famatsaluhu kamatsalil kalbi, maka perumpamaan orang seperti ini kayak kalbun. diumpamakan seperti hewan yang paling rendah, yang paling hina, karena tindakan dia rendah gitu. Orang yang mengerti agama, yang mengerti syariat, alim, kok menyimpang, membuang ayat-ayat Allah, meninggalkan ayat-ayat Allah, membuang ilmunya karena urusan dunia. Supaya dunianya tadi aman, dibentengi dengan syubhat-syubhat. Rendah ini orang seperti ini. Yang dikatakan sebagai alimun fasik, ulama usu, ulama yang menyimpang. Kayak galbun, rendah ini orang. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Yang namanya galbun, ya, kalau kamu gendong, lidahnya menjulur, melet. Kamu lepas dia, kamu biarkan dia, ya juga begitu, lidahnya juga menjulur, melet. Maknanya dalam semua keadaan yang namanya kalbun, lidah dia menjulur. Maknanya katanya para ulama dalam tafsirnya, artinya ini orang akan kekeh dengan kebatilannya. Kamu kasih ayat, kamu kasih dalil, kamu kasih hadis, kamu kasih nasihat, kekeh dengan kebatilannya. Tidak ada manfaatnya nasihat, tidak ada manfaatnya teguran, tidak ada manfaatnya semua orang menasihati. Dah, kupingnya udah buntu. Atau mungkin bolong malah. Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Tidak ada manfaatnya namanya hujah. Kayak galbun dalam semua kondisinya melet. Barakallahu fikum. Rendah, rendah sekali. Yang kita perhatikan di sini adalah sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Betul-betul cinta dunia, ambisi dunia itu menghancurkan agama. Bukan semata-mata orang-orang awam, bahkan orang-orang yang paham syariat pun hancur agamanya. Rendah hina kayak galbun tadi itu dikarenakan yang namanya dunia. Dunia itu umum ya. Tahta dunia, wanita dunia, harta benda dunia, pengikut dunia, nama baik dunia, kemasyhuran, ketenaran dunia, sanjungan dan pujian dunia. Banyak sekali gangguannya itu. Ini. Barakallahu fikum. Kalau bicara orang-orang awam, sudah usah dibahas. Mereka bisa mengorbankan apa saja yang tidak berfulus. Ya apa enggak? Enggak mikir agama kalau mereka sih. Mau haram kek, mau halal kek. Jangankan yang halal, yang haram aja susah mencarinya, kata mereka. Terjang semuanya sudah. Untuk meraih yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Yang dibahas ini adalah bukan orang awam. Orang yang mengerti din, yang mengerti agama, gitu. Muslimin yang punya kitab suci Al-Quran, yang punya hadisnya Rasulullah SAW, yang punya para ulama yang menjelaskan ilmu agama Allah yang mulia ini, dia punya iman. Barakallahu fikum. Ternyata terpelantingnya dikarenakan ambisi dunia. Ambisi dunia. Kalau disuruh milih antara komitmen dengan bimbingan agama ataukah dunia, kira-kira milih yang mana? Kebanyakan orang ini jujur, melepas dunianya, komitmen dengan agama dia, ataukah mengkadali agamanya untuk merengkuh dunianya? Duh, jawaban yang jujur. Lo kok diem? Dihadapkan untuk mendapatkan dunia ini, dia harus melanggar bimbingan agama ini, menerjang larangan agama ini. Terjang semua sama dia. Kira-kira nih, kebanyakan kaum muslimin lebih komitmen dengan agamanya, dia rela untuk meninggalkan dunia seperti tadi, cari yang lain, ataukah kebalikannya, dia akan memegangi dunia tadi, mengkadali agamanya? Ini jawabannya ini. Mohon maaf ya, kondisi yang real adalah kebanyakan mereka tidak ada yang komitmen dengan bimbingan agamanya. Lebih mengedepankan dan mementingkan dunianya. Ini kondisi ada. Yang lebih miris lagi, yang lebih miris lagi, dianggap biasa. Tapi alasannya macam-macam. Ya, itu kan urusan saya pribadi. Saya kan tidak mengganggu Anda. Saya tidak mengambil harta Anda. Saya enggak mau zalimi Anda. Pribadi saya kok. Miris ya kan, sampai pada bab dan tingkatan mohon maaf dosa yang dosa besar dalam Islam, prostitusi. Dianggap biasa. Badan-badan saya sendiri lo yang ribut. Astagfirullahaladzim. Nggak cuma dia yang mau seperti itu, yang lain juga membela. Ada apa kamu ribut? Sok munafik, sok apa namanya? Sok suci, munafik kamu-kamu ini. Badan-badan dia sendiri, punya-punya dia sendiri, dia pakai sendiri, dia jual sendiri, kamu yang ribut. Astagfirullahaladzim. Ya apa enggak? Miris. Yang lebih miris lagi, orang-orang yang berusaha komitmen dengan agamanya dicap radikal. Ya apa enggak? Dicap radikal. Padahal, ya kan, ini larangan agama, enggak mungkin saya terjang. Ya sudah, saya tinggalkan dunia ini, saya cari yang lain. Radikal. Sok suci. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Dunia mengalahkan segala-galanya. Itu pada muslimin secara umum. Sebab ini pun juga sama. Sebab yang disebutkan dalam nasul Quran, sosok orang yang alim, berarti lebih mendalam lagi nih. Sudah lama taklim, sudah lama ngaji, sudah mengerti sunnah, sudah mengerti pemahaman salaf, bahkan mengerti al-haq ini, terpelanting dalam fitnah dikarenakan mempertahankan dunianya. Jatuh dalam fitnah karena dunianya ini enggak mau ditinggalkan sama dia. Wallahul musta'an. Ingat, dunia itu macam-macam. Yang ini karena harta. Hah? Enggak kuat menderita bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Kalau sama ahlu sunnah garing, kemarau berkepanjangan sampai akhir hayat. Kalau lompat ke sebelah, wah ini sering hujan, lahan basah, hidup makmur. Kalau sama yang sesat yang sini ini, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit ini melanggar syariat, ini jangan. Kalau sama yang ini, gampang urusannya, karena harta. Hati-hati. Ada lagi yang lain karena masalah wanita. Obsesi wanita. Ada lagi yang lain terkait dengan masalah pengikut, prestise, nama baik, dari kemasyhuran, ketenaran, harga diri kata mereka. Jatuh dalam yang namanya fitnah. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, barakallahu fikum. Dikarenakan sebab yang satu ini mendominasi, semuanya bisa terkena fitnah gara-gara itu. Di satu sisi kita itu juga perlu dunia, betul ya? Betul ya? Jangan mengatakan wah ki anti dunia, sudah berkiri-kiri ria. Enggak. Orang hidup juga perlu dunia. Dia juga harus makan, dia harus minum, dia harus punya tempat tinggal, dia harus menafkahi anak, menafkahi istri. Barakallahu fikum. Islam juga memerintahkan untuk mencari ma'isyah, mencari usaha. Tetapi itu sebagai sumber fitnah. Di sisi yang lainnya lagi, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita sebuah tabiat cinta dunia. Gitu ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal banina. Panjang. Dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat dunia, wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah, emas, perak, pertanakan, pertanian, dan segala macamnya itu. Senang kita dengan dunia. Ada yang benci sama dunia? Senang dengan dunia. Tetapi itu sebagai sebab utama orang itu bergelimpangan dalam fitnah. Maka betul harus ekstra hati-hati dan ekstra waspada. Itu kenapa dalam khutbah Jumat kemarin tema kita ialah mencari keberkahan dunia. Silakan direplay kembali, jangan diulang di sini. Nanti waktunya malah habis. Banyak sampingan-sampingannya. Minta rekamannya disampaikan dalam khutbah Jumat kemarin. Mencari keberkahan dunia, bagaimana caranya dunia kita barokah, bukan fitnah, bukan sebab fitnah bagi kita semuanya. Barakallahu fiikum. Ini sebab yang pertama, yang ketiga ya. Ya, yang ketiga betul. Yang keempat. Masih kuat insyaallah ya? Masih kuat? Lho ya apa iki? Masih kuat ya? Iya, semangat, semangat, semangat, semangat. Baru 1 jam. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya lagi, sebab berikutnya lagi, kenapa orang terbawa dan terbawa arus fitnah? Ialah al-ibti'ad anil ajwa al-imaniyah. Yang berikutnya dikarenakan dia menjauh dari suasana-suasana, nuansa-nuansa keimanan. Jauh dari situ. Nuansa-nuansa keimanan itu diantaranya adalah barakallahu fikum, tempat-tempat ibadah. Muslimin, masjid-masjid, musola-musola, tempat ibadah mereka. Taib, jauh dari semangat beramal saleh, jauh dari semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk nuansa-nuansa keimanan ialah al-ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu syariat. Dia jauh dari ilmu, jarang memegang, membahas, mengkaji, mendengarkan ilmu. Tidak kelihatan di halaqah-halaqah ilmu, di masjid-masjid ilmu. Mulai turun semangatnya dalam talabul ilmi. Yang ketiga ialah as-suhbah as-salihah, persahabatan dengan orang-orang saleh. Ini termasuk nuansa-nuansa keimanan. Dia jauh dari itu. Dia jauh dari para ikhwah-ikhwah yang salihin, para ikhwah yang muttaqin, jauh dari para ikhwah ahlu sunnah, ikhwah salafiyin. Jauh dia. Lingkungan dia awamun nas, lingkungan dia banyak fitnah, banyak syahwat, banyak syubhat di sana. Jauh dari para ikhwah. Termasuk nuansa iman ialah al-qudwah as-salihah. Teladan-teladan baik. Teladan yang baik, entah itu seorang alim, atau seorang da'i, seorang ustad, atau seorang ikhwah. Atau sosok tertentu yang menguatkan, yang mengokohkan dia, orang yang soleh. Dia juga jauh dari orang-orang seperti ini. Taib, sebab orang itu terbawa arus fitnah ketika fitnah melanda, dikarenakan jauhnya dia dari nuansa-nuansa, suasana-suasana keimanan seperti ini. Jauh dari masjid, jauh dari musholla, jauh dari ibadah kepada Allah, jauh dari ketaatan kepadanya, jauh dari ilmu, jauh dari halaqah ilmu, majalisul ilmi, jauh dari teman-teman yang soleh, tidak ada teladan soleh yang dia pegangi, mendekatnya kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan di sekitarnya dia, di tempat-tempat yang penuh dengan kejahilan, bersahabatnya dengan orang-orang awamun nas, bahkan orang-orang yang tidak beres pemahamannya. Ini alamat gersang hatinya, gersang keimanannya, kaku dan keras hatinya, lebih mudah terpelanting, lebih mudah terjatuh dalam fitnah ketika fitnah terjadi. Macam-macam alasannya, karena kesibukan dunialah, ini nomor satu yang disebutkan biasanya, kesibukan dunialah, dikarenakan pekerjaannya memang harus jauh dari mana-mana, oh sudah begitu jarang pulang, 3 bulan di tempat pekerjaan, off-nya cuma 2 pekan, on lagi 3 bulan lagi, disana dari mulai pagi sampai malam, wah diperas tenaganya untuk bekerja, enggak punya kesempatan untuk hatta jamaah di masjid, enggak punya kesempatan untuk hatta talabul ilmi, terus kerja terus begitu. Alasannya seperti itu, alasan dia akan menafkahi anak istri. Bagus sih, tapi jauh dari nuansa keimanan. Barakallahu'alaikum. Banyak alasan. Biasanya kalau sudah seperti ini, muncul rasa malu, merasa minder di hadapan para ikhwah-ikhwah yang lain. Jadi sudah enggak nyaman dia mau datang, nanti wah nanti banyak yang nengok-nengok saya nih. Wah, kemana kamu? Padahal ya bagus ditanya karena rindu sama kamu, senang sama kamu. Dia enggak nyaman gitu. Wah, ini nanti bakal diinterogasi nih bakalnya nih. Wah, nanti yang sudah ditata ini keluar lagi nanti, resen lagi nih. Masak kiri terus. Macam-macam. Mulai malu. Malu dengan ikhwan-ikhwan. Barakallahu fikum. Apalagi pernah terpergok. Aduh. Lagi sedang tidak nyaman nih kondisinya ini. Lagi tidak syar'i kondisinya ini. Loh. Assalamualaikum. Afulan. Assalamualaikum. Pergi dia. Sudah palang tanggung malu sudah ini. Bahaya itu. Dihubungi sama teman-temannya. Gimana kabarnya? Aduh, kan benar kan dicari. Nah, menghilang, ganti nomor HP dan segala macamnya, enggak pernah komunikasi, ganti komunitas, ganti habitat. Dikarenakan itu yang membuat dunia dia semakin lancar. Kumpulnya dengan orang-orang awamun nas, mungkin direkturnya, bos perusahaannya, mungkin kabak bagian apa dan segala macamnya barangkali. Yang mengharuskan dia harus profesional katanya, supaya semakin naik dan moncer karirnya barangkali, naik gajinya barangkali. Itu kan perkara-perkara yang muncul di dunia orang-orang kerja. Mohon maaf ya, bukan membongkar semuanya ini. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Orang seperti ini, ketika muncul sebuah fitnah, seringkalinya orang pertama yang bakal jadi korban. Apalagi fitnahnya itu pas, klop, sesuai dengan keadaan dia, menguntungkan dia. Lah ini, bergelantungan di sana. Yang dulu tidak pernah nongol dalam majalisul ilmi, semangat taklim, tapi di ahlul fitnah tadi. Sebelumnya tidak punya, enggak pernah punya waktu untuk datang ke halaqah-halaqah ilmu ahlus sunnah, tidak pernah punya waktu untuk bersahabat dengan ahlus sunnah. Sekarang ini full waktunya, tapi di ahlul fitnah tadi. Sebelumnya pasif, tidak ada gerakan, tidak ada geliat. Begitu kena fitnah, wah paling aktif. Kenapa? Dikarenakan sesuai dengan keadaan dirinya. Itu sebab utamanya diawali dari jauhnya dia dari nuansa-nuansa Islam, nuansa-nuansa keimanan. Anda perhatikan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Hadid ayat yang ke-16 tentang kondisi dahulu Bani Israel. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, hati mereka, tunduk hati mereka untuk berzikir kepada Allah, patuh kepada al-haq yang diturunkan kepada mereka. Sudah saatnya. Jangan sampai mereka seperti orang-orang zaman dahulu yang dikasih kitab Bani Israel sebelum mereka ini. Panjang masa mereka jauh dari kitab sucinya. Maka hati mereka pun kaku, keras. Dan akhirnya kebanyakan mereka fasik. Hati-hati. Terlalu lama jauh dari bimbingan kitab suci mereka. Kalau bahasa yang dikembangkan tadi, terlalu lama jauh dari nuansa-nuansa keimanan. Hatinya gersang, hatinya kosong, hatinya kaku. Susah untuk menerima kebenaran, gampang menerima kebatilan. Cuma dua, kalau hak tolak, batil yang masuk. Hati-hati, kaku hatinya, ujungnya kebanyakan mereka fasik. Allah yang mengatakan demikian. Hati-hati ya, hati-hati. Rata-rata barakallahu fikum yang terpelanting dalam fitnah ini diantara sebabnya. Diantara sebabnya. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang berikutnya lagi. Yang kelima. Mau saya sampaikan yang detail-detail, anda khawatir nanti antum tidak paham lagi. Saya tak pilihkan yang sekiranya mudah dipahami. Yang kelima, karena asbabnya itu ada asbab yang gamblang, jelas, ada yang detail banget. Yang detail ini sebenarnya perlu diungkap, tapi yang mampu untuk mencermatinya, yang memiliki ilmu memangnya, tidak sembarangan. Taib, yang kelima. Di antara sebab orang terpelanting dalam fitnah ialah mujalasatu ahlil fitan. Ini disinggung tadi pada pembahasan ulfa wa suhbah. Dia bersahabat, dia bermajlis, berinteraksi dengan ahlul fitnah, dengan orang-orang yang menyimpang, dengan orang yang jelek. Bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka, interaksi dengan mereka, majlis dengan mereka, nyaman dengan mereka, secara hati sudah berubah. Walaupun dia alasan pertamanya mau mengingkari mereka, mau menasihati mereka. Hati-hati, ini lebih detail lagi ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya ialah Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah. Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah, beliau menjelaskan tentang hasil pengamatan beliau. Beliau mengatakan rahimahullah, laqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubunahum, yakni ahlal bid'ah wal ahwa, fajalasahum ala sabilil inkar waraddi alaihim fama zalat bihim almubasatah wa khafiyal makr wa daqiqul kufur hatta sabbu ilaihim. Sungguh saya melihat, menyaksikan sejumlah orang. Dulu orang-orang ini bahkan melaknat ahlul bid'ah, mencaci maki ahlul bid'ah, mencela ahlul bid'ah. Permusuhannya sangat luar biasa. Kata beliau, fajalasuhum ala sabilil ingkar waradi alaihim. Tapi kemudian orang-orang tadi bermajelis, duduk bersama dengan ahli bid'ah tadi, katanya mau mengingkari mereka, membantah mereka. Lihat ini, saya mau bantah mereka, saya mau ingkari mereka, saya mau bongkar penyimpangan mereka. Majlis dengan mereka. Kata beliau, maka terus menerus terjadi yang namanya mubasatah. Saling lembut, saling menunjukkan sikap lemah lembut, sumringah begitu, basa-basi. Ketemu, gimana kabarnya, sehat, masya Allah gitu. Disuguhi sesuatu, silakan diminum, masya Allah. Wah, enak tehnya ini. Kayaknya enggak pernah minum teh kayak gini nih. Mantap, gitu ya. Oh, kahwahnya, kopinya kok zen banget ini. Disuguhi sesuatu yang nyaman. Wih, ini kok kudapannya kok maknyes, jarang saya ketemui. Mulai ngobrol santai gimana? Mubasatah. Makar terselubung disisipkan oleh ahli bid'ah kepada dia. Bahkan kekufuran-kekufuran yang begitu samar dimasukkan oleh mereka kepada orang-orang tadi. Hingga pada akhirnya ashabul ahwa wal bid'ah tadi mendominasi mereka, mempengaruhi mereka. Ditelan miring sama mereka, diuntal miring, katanya orang Jawa Timur, katanya orang Malang ini. Dipelanting oleh mereka semua. Jadi barakallahu fikum. Syubhat pertama biasanya mulai bersikap lunak kepada ashabul bidak tadi. Yang tadinya membantah-bantah sekarang sudah mulai melunak-lunak. Lama-lama saling mendatangi, saling menziarahi, masya Allah begitu. Ternyata ada sisi baiknya juga. Ya, sejak dulu juga ada sisi baiknya. Kalau jelek semula jadi orang kafir nanti. Orang kafir saja ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya mereka ternyata itu. Lama-lama, ya biasalah. Ikhtilaf, beda paham. Ya hargailah perbedaan. Ya sama-sama mencari kebenaran. Tidak ada yang mutlak kebenaran ini. Mulai sudah ada yang menegur, hati-hati loh itu orang yang menyimpang itu, mulai membela. Antum jangan asal nuduh ya akhi, antum jangan asal mengklaim saya sudah duduk sama mereka, tidak ada yang jelek. Nah antum dulu ngapain begitu-gitu, saya sudah insaf itu masa lalu saya itu, tidak demikian ya akhi. Terus demikian sudah tenggelam dalam penyimpangan bid'ah mereka. Barakallahu fikum. Para ulama kita dahulu kala sudah mewanti-wanti bahayanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka itu kayak akarib, kayak kala jengking. Sengatnya itu disembunyikan. Begitu orang tidak sadar, dia akan menyengat mereka tadi. Begitu mereka mendominasi keadaan, langsung mengeluarkan bisa dan sengat-sengatnya tadi. Sudah lama ulama salam mewanti-wanti duduk dengan ashabul ahwa'i wal bidah, bikin hati kamu sakit, tidak aman dari syubhatnya mereka. Hati-hati, itu terlalu banyak kitab yang menulis masalah seperti ini, asar salaf yang begitu mutawatir dalam bab seperti ini, sehingga dianjurkan jauh tinggalkan sudah sejauh-jauh. Apalagi bukan semata-mata majelis, apalagi bukan karena menasihati atau membantah, apalagi duduk dengan mereka karena belajar dengan mereka, mengkaji ilmunya mereka, mendengarkan ilmunya mereka dengan alasan cari baiknya, buang buruknya. Lah siapa kamu? Kamu itu masih pemula dalam perkara ilmu. Tahu dari mana kamu ini perkara baik, ini perkara buruk? Mau kamu lagi mencari? Ulama saja hati-hati. Nah kamu ini siapa? Ya baiknya terima, buruknya tolak. Ya belajar tidak boleh dengan satu orang, dua orang, siapa saja. Ya betul sih, dengan siapa saja, tapi orang-orang yang di atas sunnah, yang baik akidahnya, yang baik manhajnya, yang baik akhlaknya. Mengerikan syubhat yang begitu banyak terkait dengan bab ini, ini juga di antara sebab orang terpelanting di dalam perkara-perkara penyimpangan dan fitnah majlis dengan mereka. Kalau di zaman sekarang ini, mohon maaf ini ya, dari kalangan orang-orang yang tersibukkan dengan dunia, majlis dengan mereka-mereka yang secara agama boleh menumbuhkan semangat keagamaan, tetapi cocok untuk kondisi keduniaan mereka tadi. Jadi dunianya lanjut, tidak ada yang ngotak-ngotik, belajar agama ya, walaupun cuma ya ujung kukunya saja, ada aroma-aroma agamanya lah, gitu. Akhirnya semakin dalam termakan oleh paham-paham mereka yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Sehingga dalam akidah Islam, dalam manhaj salaf, kita dituntut untuk hanya bermajlis dengan ahlu sunnah, bersahabat karib hanya dengan ahlu sunnah. Jangan majlis dengan orang-orang seperti itu, barakallahu fikum. Yang keenam, ini lebih detail lagi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ialah adamus tsabat ala mulazamati rasikhina fil ilm. Tidak kokoh, tidak tegar, tidak kuat di dalam menetapi kebersamaan bersama dengan para ulama-ulama sunnah yang kokoh keilmuannya, terutama di masa-masa fitnah. Ikhwanakumullah, jazakumullah, di antara prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ialah kembali kepada para ulama kibar, ulama besar, ulama yang kokoh keilmuannya di masa-masa fitnah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian yang mu'tabar dalam bab fitnah, yang senior, yang kokoh, yang tegar, yang tabah, dikenal demikian di masa-masa fitnah. Dan setiap zaman, setiap masa ada ulama-ulama seperti ini. Kita dituntut untuk kembali kepada mereka, menetapi mereka, selalu bersama dengan mereka. Di ayyamul fitan. Selamat insyaAllah ta'ala dikatakan Rasul yang memberikan bimbingan demikian. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan kita adalah di dalam memegangi, menetapi ulama-ulama seperti itu, kita dituntut ikhlas, jujur, tegar. Karena godaannya sangat banyak, rintangannya sangat banyak, syubhatnya sangat banyak, fitnahnya sangat banyak, perjuangannya sangat besar. Tidak mudah. Di antara yang menyebabkan orang terpelanting dalam fitnah, apalagi muncul fitnah baru, tidak kokoh, tidak kuat di dalam menetapi para ulama-ulama tadi. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah, jazakumullah. Dalam menghadapi fitnah, terutama fitnah yang begitu deras arusnya, fitnah yang melanda, terutama fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah salafiyin. Barakallahu fikum. Seringkali terjadi sebuah kondisi di mana barakallahu fikum yang namanya kabar, berita itu saling tumpang tindih. informasi-informasi saling tumpang tindih. Satu. Di sini yang dituntut ialah cari informasi dari para ulama kibar tadi. Barokah bersama dengan mereka. Kondisi kedua, ketika fitnah melanda, seringkali terjadi sebuah kondisi di mana syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang dilontarkan oleh ahlul fitnah zahirnya benar. Hati-hati. Zahirnya benar. Ini perkara besar, perkara berat. Benar. Apalagi yang memunculkannya, yang membawanya, orang-orang yang dikenal selama ini di atas sunnah. Dikenal selama ini para ulama termasuk ahlul ilmi. Dalam kondisi para ulama yang lain yang kibar berseberangan dengan dia. Ini yang kadang kita kurang kokoh dalam memegangi bimbingan para ulama kibar. Terkadang kita berpikir, iya ya, betul ini kok. Gimana sih para ulama? Apakah sudah tua ya? Mulai ada suara-suara sumbang terkait dengan para ulama kita yang senior. Kayaknya begitu, mungkin sudah kesakitan, sudah lemah pikiran, sudah tua paling gitu. Oh, jelas gampang iya kayak gini kok. Dibilang tidak itu loh. Hati-hati. Barakallahu fikum. Terkadang pula terjadi dalam sebuah fitnah yang melanda, apa yang disampaikan oleh para ulama kibar tadi tidak sampai ke ilmunya kita, tidak sampai ke akal sehatnya kita. Mungkin perasaan kita atau kadar keilmuan kita menolak itu karena dangkal ilmunya kita. Masa seperti itu sih? Masa begitu. Sering muncul seperti ini. Tayyib, sesungguhnya yang diwajibkan atas kita ialah pegangi para ulama tadi. Pegangi para ulama tadi. Sudah, antum bersama dengan mereka. Tunggu sampai mereka nanti akan menjelaskan, menerangkan semua yang ada. Sampai nanti Allah akan menyibak fitnah ini. Dan yakinlah, al-haq akan bersama dengan mereka. Karena Rasul mengatakan demikian, al-barakatu ma'a akabir. Kamu jangan komentar. Diam. Biarkan para ulama yang menilai, yang mengkaji, yang mendalami. Biarkan para ulama kibar yang memutuskan, yang menjabarkan, yang menilai. Antum ikuti para ulama saja. Barakallahu fikum. Ketidakkokohan kita dalam memegangi para ulama tadi yang membuat terpelanting dari sunnah masuk dalam arus fitnah. Di era zaman dahulu banyak yang demikian. Fitnah terjadi begitu deras, ahlul fitnahnya mendominasi. Di kala itu mereka di backup oleh penguasa yang terpapar pemahaman yang radikal. Kala itu ahlus sunnah wal jamaah minoritas, tertindas. Masyarakat terkondisikan mengikuti alur ahli fitnah tadi, apalagi dipikap oleh para penguasanya. Dalam kondisi yang seperti ini ya ikhwan, susah bagi seseorang yang tidak kokoh pendiriannya untuk bertahan. Jangan terbawa arus fitnah tadi. Padahal yang dianjurkan ialah kokoh dengan para ulama kibar tadi. Contoh di era Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika muncul fitnah besar, fitnah khalqul Quran, fitnah pemahaman yang menyimpang, yang radikal dalam Islam, meyakini Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Itu yang membawanya ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga yang lain-lainnya. Dan mereka mendominasi dan mereka di backup oleh penguasa ketika itu. Wah, penguasanya aktif, bahkan masif mengkampanyekan yang ada, memaksa masyarakatnya untuk punya pemahaman seperti ini, bahkan mengancam alim ulama yang menolak, bahkan membunuh. Ini bukan suasana yang gampang. Terlalu banyak umat kala itu yang terbawa oleh arusnya mereka. Sedikit sekali dari gerakan ulama usunnah yang kokoh, yang bertahan menyuarakan al-haq. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Di era itu, Abu Dawud rahimahullah Sistani, sahibu sunan, namanya Sulaiman bin Ibn al-Ash'ath, dari orang Sistan, orang Ajam, non-Arab. Di era yang begitu dahsyat fitnahnya tadi, beliau pegangannya cuma satu tadi, al-barakatu ma'a akabirikum. Beliau berpegangan dengan al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sosok yang dikenal keteguhannya kala itu. Sudah dipegangi, walaupun kondisinya luar biasa perjuangannya, ikhwan, melawan arus. Bayangkan, ya siap untuk berisiko, diasingkan, dikucilkan, diintimidasi oleh masyarakat yang terpapar pemahaman radikal tadi itu. Terus berpegang, sampai akhirnya Allah Azza wa Jal sibak fitnah tadi. Allah menangkan akidah ahlu sunnah. Allah kalahkan pemahaman yang menyimpang tadi. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Abu Dawud rahimahullah tegar di atas sunnah dengan barokah sabda Rasul tadi, al-barakatu ma'a akabirikum. Itu tidak gampang, tidak mudah, tapi itu kewajiban kita. Terus pegangi, yang sabar, yang tabah, yang istiqomah, yang ulet, penuh risiko, penuh perjuangan, tidak ada masalah. Insya Allah lama akan tersebut itu fitnah, antum masih di atas sunnah bersama dengan para ulama yang ma'rufin dengan keteguhan dia di atas sunnah. Muncul lagi fitnah baru lagi, terus demikian, semakin lama semakin samar, semakin mencekam, semakin tidak jelas. Bagi anda, pegangi para ulama yang ma'ruf, yang masyhur dengan bimbingan sunnahnya. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, yang disepakati oleh para ulama usulan di masa sekarang ini, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Asy-Syaikh Ubaid Jabri, dan yang bersama dengan beliau, mereka ridha, enggak ridha, itu bukan masalah. Kenyataan dari mulai ragam fitnah demi fitnah yang muncul di era sekarang ini, Allah teguhkan mereka semua di atas al-haq. Barakallahu fikum. Pegangi yang kuat. Bukan berarti fanatik. Pegangi yang kuat dengan ilmiah, dengan hujah-hujah mereka yang ada. Banyak yang terpelanting, terutama di fitnah akhir-akhir ini, terpelanting dikarenakan meninggalkan ulama-ulama tadi. Cari masyayikh baru, cari alim-alim baru yang enggak dikenal sebelumnya. Kenapa? Sesuai dengan maslahat yang ingin dia capai. Meninggalkan ulama-ulama tadi, padahal dahulunya kenal baik dengan ulama tadi, masya Allah selalu ziarah ke ulama tadi. Sekarang sudah ditinggalkan sama dia. Akhirnya menyimpang. Fallahul musta'an. Ada sebuah penjelasan. Ini kita khatamkan sampai 11:30 ya tema ini. Nanti badal asar tema yang lainnya lagi. Kenapa kok orang itu kekeh di atas penyimpangannya? Ngoten nggih? Nah, nanti malam kita bahas bagaimana sikap kita yang seharusnya di masa-masa fitnah ini. Gitu ya. Ini belum selesai ini. Saya pilih-pilihkan nih, tapi labas. Ada penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tabaraka wa taala. Beliau menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullah, wa a'ni bil ilmi ilma sunnah. Wa huwa al-ilmu alladhi tastabinu bihi ma'alimul manhaj salafi. Yang saya maukan dengan ilmu dalam pembahasan kali ini, ilmu sunnah. yaitu ilmu yang dengan itu semakin jelas nampak gamblang pilar-pilar manhaj salaf. Fakathiran minhum lahadnahum man yadhhabu dhatal yamini wa dhatal shimal hatta yaqa fi shiraki syubhati wa talbisat. Kebanyakan anak-anak muda ini kami perhatikan mereka, kami cermati mereka. Ada yang pergi ke arah kanan, ada yang pergi ke arah kiri, tidak jelas arahnya, hingga akhirnya mereka terjebak dalam kubangan syubhat dan talbisat, pengkaburan-pengkaburan yang ada. Wa kana al-ajdaru biha'ula'i syabab ay yalzamu ulama as-sunnah wa fuqaha al-manhaj as-salafi. Mestinya seyogianya pemuda-pemuda tadi menetapi para ulama as-sunnah, para fuqaha ulama yang mengerti manhaj salaf ini. Fa innahu biha ulai a'ni ulaikal ulama ulama'i sunnah takunul wiqayatu wal hisanatu minal wuqu'i fi syiraki syubhat. Sebab dengan sebab para ulama-ulama tadi, ulama sunnah tadi, pemuda-pemuda itu akan terjaga, terlindungi dari terjatuh ke dalam jeratan-jeratan syubhat. Falamma lam yarkudu wa yuwatinu anfusahum alal mulazamah wa yasbir wa yusabbiru anfusahum alal akhdhi an haulail ulama wa habbul ajalah ta'ajjalu amrahum fa waqa'u fi syubuhati fa qallabat alihimul haqa'iq wa lubbisahu lahumul bid'ah fi libas sunnah. Tapi manakala pemuda-pemuda tadi tidak kokoh, tidak membiasakan dan menata hati mereka untuk mulazamah menetapi para ulama tadi, tidak mensabar-sabarkan hati mereka untuk mengambil dari para ulama tadi, tidak kokoh dalam mulazamah dengan ulama tadi, dan mereka senang melaksanakan tindakan-tindakan yang terburu-buru, akhirnya mereka pun terkopoh-kopoh, terburu-buru memutuskan perkara mereka. Akhirnya mereka pun terjatuh dalam syubhat. Akhirnya terbolak-balik fakta dan hakikat pada mereka. Akhirnya kebid'ahan-kebid'ahan pun tersamarkan atas mereka dengan pakaian sunnah. Masuk pada pemahaman yang menyimpang, masuk pada syubhat yang menyesatkan, dikarenakan tidak tahu, tidak sabar, tidak kokoh menetapi para ulama. Ini cukup detail ya ikhwan barakallahu fikum. Terus sampaikan, dikarenakan di zaman sekarang ini itu nyata. Nah, yang tidak sabar atau yang meninggalkan para ulama sunnahnya, yang ma'rufin dengan sunnahnya, dengan keteguhan di atas manhajnya, dan tersebab mereka terpelanting dalam fitnah-fitnah yang ada, tiba-tiba memunculkan orang baru. Menyatakan kami juga dengan bimbingan para ulama. Siapa ulamanya? Fulan. Siapa nih fulan ini? Dia aja gak kenal, baru kenal kemarin. Alim fulan. Siapa? Fulan. Siapa nih fulan? Lah kemana yang tadi itu? Lah kemana yang sebelumnya itu? Mana masyayikhus sunnah al-kibar yang selama ini kamu jadikan sebagai rujukan? Ditinggalkan sama mereka. Allahul musta'an. Bahkan dimusuhi oleh mereka. Bahkan dijatuhkan kehormatannya oleh mereka. Na'udzubillah. Sehingga penyimpangan-penyimpangan pun terjadi pada mereka. Terpelanting dalam jurang fitnah, terbawa oleh arus fitnah. Maka benar yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Tapi ingat, yang ikhlas, yang jujur, yang tulus, yang sabar, yang tabah, yang kokoh, yang istiqomah bersama dengan para ulama kibar tadi, siap berjuang, siap berkorban, barakallahu fikum, bersama dengan para ulama kibar, terutama di masa-masa fitnah, ikhwan fitina azakumullah. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ke sedikit lagi. Yang ketujuh, yang ketujuh, ikhwanatina azakumullah, ialah al-hulu. Sikap melampaui batas. Hulu, melampaui batas. Ragamnya banyak. Hulu melampaui batas terhadap seseorang, tokoh, alim, sampai pada tingkat taklid buta kepadanya, fanatik buta kepadanya, sampai kultus individu terhadapnya. Ini membinasakan. Atau hulu di dalam berideologi. Ini namanya radikal. Pemahaman-pemahaman yang radikal. Hulu dalam berfikrah. Barakallahu fikum. Atau juga al-ghulu fil ibadah. Ghulu melampaui batas-batas syariat dalam beramal soleh, bahkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ibadah tapi melampaui batas syariat, akhirnya bukan ibadah. Semua bentuk ghulu-ghulu seperti ini, yang melampaui batas-batas syariat seperti ini, yang membuat orang binasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu melampaui batas. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, sikap melampaui batas. Islam itu jelas bimbingan-bimbingannya. Ada batas-batas syariat. Ada ketentuan-ketentuan syariat. Jangan kurang dari batasan, jangan melampaui batasan. Yang namanya ghulu, dua macam. Ghulu karena melampaui batasnya, atau ghulu karena kurang dari batasannya. Ini akan memunculkan kebinasaan. Syekhul Islam rahimahullah bahkan menyatakan sebuah kondisi yang cukup mengerikan dikatakan hulu ini. Beliau mengatakan di sebuah dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga halaman 383 kalam panjang, beliau mengatakan setelah itu, fayu'lama annal muntasiba ilal islami was sunnah awi sunnah fi hadhil azman qad yamruku aydan minal islami was sunnah hatta yadda'iya sunnata man laysa min ahliha wadhalika fi asbab minha al-ghulu alladhi dhammahu Allahu ta'ala fi kitabih. Dari uraian di atas diketahui bahwasanya seseorang yang menisbatkan diri kepada Islam atau kepada sunnah di zaman-zaman sekarang ini, terkadang dia keluar dari Islam dan dari sunnah hingga sampai pada tingkat mengaku-aku sebagai ahlu sunnah, orang-orang bukan sebagai ahlu sunnah. Itu asbabnya banyak, di antaranya ada hulu, melampaui batas. Hulunya itu sampai mengeluarkan dia dari sunnah. Bahkan hulunya itu sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam. Kafir di kalangan semua ikhwan. Tergantung bagaimana model hulunya tadi. Ghulu ini merupakan lembah batil yang paling luas, terutama terkait dengan tokoh. Melampaui batas dalam mencintai seorang tokoh fanatik buta, berseorang tokoh takut buta, berseorang tokoh lembah batil yang paling luas. Al-Imam Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah menyatakan min ausai audiyatil batil al-ghulu fil afadil, termasuk lembah kebatilan yang paling luas sikap melampaui batas kepada orang-orang yang mulia. Ini orang baik, orang mulia, tapi kamu melampaui batas, batas syarat terkait dengannya, taklid buta kepada dia, fanatik buta kepada dia, kultus individu terkait dengan dia, dengan tambah hujah. Banyak orang terpelanting dalam bab ini dikarenakan satu itu. Fallahul musta'an, al-ghulu. Ini yang berikutnya lagi. Sehingga yang dianjurkan ikhwan barakallahu fikum adalah dalam segala hal diminta kita untuk pertengahan di atas sunnah. Dalam beragama, pertengahan di atas bimbingan syariat. Dalam bermuamalah, pertengahan dengan bimbingan syariat. Jangan melampaui batasannya, jangan pula kurang dari batasannya. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Cukup banyak alhamdulillah poin yang kita sebutkan tadi ya ikhwan. Itu sebetulnya asbab, sebab barakallahu fikum seseorang, mereka, dia, seseorang, kalian, kita enggak ada yang merasa aman ya dari fitnah-fitnah yang ada. Itu semuanya diwaspadai supaya kita selamat ketika fitnah melanda, barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang masalah sebab kenapa orang itu bersikukuh di atas fitnahnya, bersikukuh di atas penyimpangan-penyimpangannya. Padahal al-haq disampaikan, hujah disampaikan, begitu gamblang diutarakan, tetap bersikukuh membela perkara yang batil. Prinsip yang diajarkan dalam Islam dan yang diajarkan oleh para ulama kita ialah barakallahu fikum, kita diminta untuk senantiasa rujuk kepada kebenaran, kembali kepada al-haq. Tayyib, itu lebih baik daripada bersikukuh di atas perkara yang batil. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang diajarkan oleh salafun salih barakallahu fikum. Ar-ruju ilal haq, mereka mengatakan ar-ruju ilal haq khairun min tamadi fil batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada kekeh dalam perkara kebatilan. Kita akan sampaikan insyaallah ikhwan sebagai mukaddimah nanti, sebagai prolog nanti di ta'lim Badal Asar nanti insyaallah tabaraka taala. Keutamaan-keutamaan rujuk kepada al-haq. Keutamaan-keutamaan melepaskan fitnah kembali pada al-haq. Tayyib, yang disebutkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Cukup banyak poin-poinnya yang akan disebutkan insyaallah tabaraka taala Badal Asar nanti sebagai mukaddimah untuk pembahasan yang kedua. Setelah dibahas poin ini baru membahas masalah sebab kenapa orang bersikukuh di atas kebatilan. Semua disampaikan yang baik itu kita pegangi, hal-hal yang diperingatkan diwaspadai supaya aman dan terjaga dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Sementara kita istirahat terlebih dahulu, waktu menunjukkan pukul 11.28, kurang 2 menit. Jadi saya minta diskonnya ini kurang 2 menit. Gitu ya. Enggak apa-apa kan? Ikhlas ya. Ikhlas pada kalau gitu. Kita sekarang sudah ikhwan. Kalau kita masuk pada pembahasan berikutnya akan terputus nanti, kurang nyaman. Nanti teruskan pada Asar nanti, mulai pembahasan yang kedua dari mulai awal, dirinci kembali untuk sesi berikutnya. Sementara cukup naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.